In India, coffee's free. Coffee's free. Abroad I'm innovative. Coffee's free. I try and super I shake. Selamat sore Mitra Bisnis. Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Solo, juga Yasik FM Jogja. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Dona Oriza kembali mengawal Coffee's Break. Wah, udah lama sekali ya kita tidak bertemu, berasa sudah bertahun-tahun. Padahal berdua minggu aja ya. Oke, dan sudah hadir di studio Pas FM seperti biasa juga Biang Penasaran, Kavi Kurnia. Selamat sore, Bang Kavi. Selamat sore. Apa kabarmu? Baik-baik saja. Mengantuk karena semalaman lembur nonton bola atau tetap semangat? Pilih dua, yang salah satu. Nggak tahu sih, ngantuk. Mungkin belum ngopi kali. Oke, Bang Kavi, kalau kita bicara bola, ini kan lagi marak banget ya. Betul. Rame. Iya. Bisa gila nonton bola ya, apalagi yang kalah taruhan ya kan. Jangan khawatir. Karena kan yang kemarin masih ada dua minggu. Iya, masih ada dua minggu. Yang dijago ini tuh kan rata-rata adalah grup lama gitu ya. Tiba-tiba yang muncul ini adalah grup-grup baru yang luar biasa sekali gitu. Itulah bola bundar. Nah, saat menggelindingnya tuh juga ada fasenya ya bang. Kapan di atas, kapan di bawah gitu ya. Emang kita mau ngomongin apa sih bang, ngomongin bola-bola nih? Marketing bola. Ternyata bola bisa dimarketingin ya. Apanya nih bang yang di... Mungkin dari sejarahnya dulu kita cerita bola yang bundar ini. Iya, jadi menurut banyak orang sepak bola itu sangat fenomenal. Kalau ada ya ada guyonnya gitu loh. Kalau umpama misalnya bola itu boleh dikatakan agama, mungkin ini adalah salah satu agama yang paling besar di dunia. Karena fansnya itu, saya juga bingung ngitungnya gimana gitu loh. Tapi katanya fansnya aja itu lebih dari 4 miliar. Luar biasa. Di seluruh dunia. Luar biasa. Dan dari secara ekonomi juga ini dahsyat luar biasa. Itulah sebabnya mengapa banyak entrepreneur-entrepreneur itu yang tidak segan-segan menaruh duitnya dan melakukan investasi di klub-klub sepak bola. Mulai dari investor dari Asia seperti Taksin gitu loh. Terus sampai kepada mereka-mereka yang punya duit di Timur Tengah, dari Arab, dari Dubai, dari Qatar gitu loh. Sampai kepada bos-bos di Rusia dan juga termasuk investor-investor di Wall Street. Itu menganggap sepak bola adalah sebuah kekuatan ekonomi baru. Pantesan lantai bursa sepi ya kalau ada Piala Dunia. Jangan kan gitu, jalanan sepi, ikut sepi. Makanya kalau macet itu sekarang, itu sudah bergeser ke jam 4, jam 5. Karena orang mau pulang buru-buruan untuk minimal nonton yang jam 6 sore. Iya benar. Itu bikin luar biasa pusing tuh, setengah 7 udah pada nongkrong depan TV gitu ya. Dan dampaknya kemarin saya melakukan review itu dengan beberapa tokoh retailers gitu loh ya, dan beberapa produsen pengusaha consumer product gitu ya. Itu rata-rata mengatakan bahwa gara-gara bola ya, itu banyak sekali produk-produk consumer product gitu loh, itu penjualannya naik. Dan itu penjualannya luar biasa naiknya. Lah orang kan kalau begadang kagak mungkin kagak nyamil kan. Iya. Jadi dari kacang, soft drink, sampai mie instan, itu penjualannya naik luar biasa di saat Piala dunia ini. Ini luar biasa. Nah, apa yang bisa kita bahas di marketing bola ini bang, khususnya kita akan implementasikan kemana nih? Iya, jadi kalau menurut saya ini kan pertama-tama misalnya kalau kita mau melihat lah ya, di World Cup 2010 ini, pertama-tama banyak sekali negara-negara yang sangat kecil yang penduduknya di bawah 20 juta itu yang bisa masuk gitu loh, seleksi, lolos seleksi ke Piala Dunia itu gitu. Nah, kemudian kan kita juga penasaran kok Indonesia enggak bisa gitu loh. 240 juta orang nih. Iya, gitu loh. Dan kekuatan ekonomi kita juga mungkin lebih dahsyat daripada negara-negara kecil itu, seperti misalnya Pantai Gading gitu kan. Itu kan ini, dan kenapa enggak gitu loh. Dan kenapa Amerika misalnya yang tidak populer gitu loh beberapa tahun yang lalu gitu. Tiba-tiba sekarang dia cukup prestasi, cukup bagus juga di Piala Dunia ini. Dan kan di Indonesia juga ada gerakan untuk mewujudkan, siapa tahu Indonesia ini bakal menjadi tuan rumah gitu loh, dari World Cup. Ya gak tahu di tahun 2014 kah, di tahun 2018 atau di tahun 2022 misalnya, seperti itu. Nah kalau kita lihat sebenarnya ini surprise juga kan, karena katakanlah South Africa kan bukan juga negara yang kaya raya juga gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat katanya tingkat kriminalitas dan keamanan di South Africa juga belum tentu sebagus Indonesia misalnya gitu loh. Indonesia juga, tapi kok dipilih dan mereka bisa gitu loh, kok kita gak bisa gitu loh. Jadi ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat seru gitu loh. Dan jangan salah, di Indonesia ini adalah salah satu olahraga yang paling populer. Biarpun prestasi kita kagak bagus-bagus amat gitu loh, tapi setiap aja kalau ada liga gitu kan, wih yang namanya bonek mana-mana gitu. Jadi ini juga biarpun kita prestasi kita begitu, itu aja sudah menyulut fanatisme yang sangat luar biasa gitu loh. Dan kemudian jangan lupa juga beberapa media itu yang oplahnya sangat tinggi itu adalah media-media olahraga, terutama bola. Jadi ini terbukti bahwa ini kekuatan ekonominya ini. Mungkinkah suatu saat Indonesia juga bisa memarketingkan dirinya sendiri lewat bola? Oh, harus yakin dong ya, kalau ngomongin bola mah dahsyat, gak ada habisnya. Tapi Bang, ada satu juga yang membuat saya berpikir bahwa bola, permainan bola itu kan merupakan teamwork gitu ya. Kalau dalam bisnis, dalam usaha juga perusahaan ini harus didukung oleh timnya yang solid begitu. Nah, apakah ini juga marketing bola ini bisa kita bawa ke sistemasi dari bisnis ini? Oh iya, kalau kita lihat bola itu kan bukan hanya dari komposisi pemain gitu kan, tapi juga bola punya strategi gitu loh kan, cara strategi menyerangnya, strategi defense-nya itu juga tidak lagi sesederhana dulu gitu loh. Yang penting bola giring maju, tapi kan enggak kan, tapi kan membutuhkan strategi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya misalnya pelatih-pelatih bola itu bayarannya mengerikan gitu. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya dari segi strategi aja permainan ini sekarang menjadi develop secara strategi. Jadi kalau kita mau menganalogikan ini ke bisnis dan mau menganalogikan ke marketing gitu loh, bola mungkin adalah sesuatu yang sangat interesting dan bisa dipakai misalnya untuk dijadikan terapi untuk sebagai permainan misalnya di bisnis, dan kemudian juga bisa dijadikan terapi untuk dijadikan misalnya permainan untuk di marketing misalnya, bisa aja gitu loh. Okay. Dengan mengumpamakan analogi bola misalnya. Oke, nanti lebih jelas lagi deh dianalogikannya seperti apa nih. Dan Anda kita undang juga ke 0816924924 karena seperti biasa kita punya bingkisan untuk Anda mitra bisnis ya, dari Kafi Break ini pastinya. Dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.